السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بالمشاهدين والمستمعين، الإخوة والأخوات سكليان، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab kita yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Insyaallah kita akan membaca latihan-latihan yang tersisa di Ad-Dars As-Sabi' wal 20, pelajaran ke-27. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan malam ini, sedikit kita mengulang kembali apa yang telah kita bahas. Kita review kembali untuk menyegarkan ingatan kita agar nanti kemudian kita bisa menyambung ke pembahasan inti malam ini. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Yang pertama yang sudah kita bahas bahwa Ad-Darsus Sabi' wal 20, pelajaran 27 ini adalah kelanjutan daripada Ad-Darsus Sadis wal 20, pelajaran 26 sebelumnya. Bahwa kedua pelajaran ini, baik 26 dan 27, masih terkait dengan tema yang sama, yakni tentang al-fi'lul mu'tal. Inti pembahasan di Ad-Darsus Sadis wal 20 wa As-Sabi' wal 20, inti pelajaran daripada 26 dan 27 adalah tentang al-fi'lul mu'tal. Dan di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas al-fi'lul mu'talul fa'. Dan yang di sini di pelajaran 27 yang sedang kita bahas dan telah kita bahas sejak beberapa waktu yang silam adalah al-fi'lul mu'talul ain. Ini keduanya berbicara tentang fi'il, kata kerja yang di dalamnya ada harful illah. Dan harful illah sebagaimana sudah kita jelaskan ada tiga, ada alif, ada al-waw, ada al-ya. Ketiga huruf ini disebut harful illah. Manakala kita temukan ada sebuah fi'il, dan kita semua tahu bahwa fi'il itu di sini yang baru kita bahas adalah al-fi'lu thulathi, kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Bahwa al-fi'il itu yang huruf yang pertama disebut dengan fa'ul fi'il, huruf yang kedua disebut ainul fi'il, dan huruf yang ketiga disebut lamul fi'il. Dan ini sudah kita bahas di pelajaran 26 sebelumnya. Kita mendapatkan al-fi'lul mu'talul fa', fi'il yang di dalamnya ada harful illah, yang mana harful illahnya ada di huruf yang pertama, di fa'ul fi'il, di huruf yang pertama daripada sebuah fi'il. Dan sudah kita bahas pembahasan itu dan sudah lewat. Dan sekarang di Ad-Darsus Sabi' wal 20 kita membahas al-fi'lul mu'talul ain, fi'il yang di dalamnya ada huruful illah, ada salah satu daripada huruful illah. Dan huruful illahnya berada atau terletak di wasat, pertengahan daripada fi'il tersebut, yakni di ainul fi'il, di huruf ainul fi'il. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa al-fi'lul mu'tal al-ain ini Yang kedua yang juga sudah kita bahas, poin kedua bahwa al-fi'lul mu'talul ain ini ada tiga wazan. Indana huna thalathatu awzan. Wazan yang pertama ada fa'ala yaf'ulu, seperti qala yaqulu, kemudian kana yakunu, zara yazuru, dan seterusnya. Nah, ini sudah selesai kita bahas. Kemudian yang kedua, wazan fa'ala yaf'ilu, seperti ja'a yaji'u, ba'a yabi'u, sara yasiru, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, wazan yang ketiga, yang terakhir adalah nama yanamu, yakni wazannya adalah fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Seperti di sini, nama yanamu, khafa yakhafu, kada yakadu, dan seterusnya. Dan inilah yang insyaAllah pada malam ini akan kita bahas. Yani wazan yang ketiga, yani daripada al-fi'lul mu'talul ain, yakni fa'ala yaf'alu, seperti nama yanamu, khafa yakhafu, yang akan jadi pembahasan kita di malam ini insyaAllah. Maka bisa dikatakan ma'asyiral ikhwah bahwa pembahasan malam ini adalah pembahasan terakhir dari seluruh pembahasan tentang al-fi'lul mu'talul ain. Dan nanti insyaAllah di pelajaran berikutnya kita akan membahas al-fi'lul mu'talul lam insyaAllah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, silakan tafadhalu, silakan antum buka safha 189, safha 189, 189, at-tamrin as-sadis wal ishrun, latihan ke-26. Silakan bagi ikhwan akhwat sekalian yang baru saja bergabung, iftahu safha 189 wa undur ila at-tamrin as-sadis, as-sadisi wal ishrin. Siapkan alat tulisnya, perhatikan dengan baik, catat yang perlu dicatat. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani satu ikhwan studio, kita sambut. Assalamualaikum. Kaifa halaka ya akhi al-karim? Bikhair, masyaallah. Hayyakallah. At-tamrin as-sadis wal ishrun. Latihan ke-26. Yaqul huna ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Ma mana ta'ammal ma yali ya akhi al-karim? Perhatikan apa yang berikut. Perhatikan apa yang berikut. Tidak ada soal yang perlu dijawab, antum diminta hanya memperhatikan saja. Di sini ana bacakan al-jumal al-mawjuda huna wa antum tastami'una jayidan. Hamidun nama. Hamidun nama. Al-auladu namu. Kita lihat sebelah kirinya. Kita tidak ke bawah, tapi ke sebelah kiri. Al-awladu namu. Kemudian, aminatu namat. Aminatu namat. Kemudian, al-banatu nimna. Al-banatu nimna. Naam, naqif inda hadha awalan, kita berhenti di sini sebentar. Apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang barusan kita baca? Yang barusan kita baca adalah tasrif al-fi'lul madhi. Naam. Perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi sesuai dengan dhamir yang diisnadkan kepada fi'il tersebut. Dan yang barusan kita baca ini baru dhamir al-ghaib. Masih ingat Ilham, ada berapa dhamir dalam bahasa Arab? Ada 3 dhamir. Ada al-ghaib, mukhatab, al-mukhatab, al-mutakallim. Al-mutakallim. Al-ghaib orang keberapa? Ketiga. Al-mukhatab orang kedua. Al-mutakallim yang diajak bicara. Ya, al-mutakallim Yang berbicara. Yang berbicara, orang pertama. Nah, ahsanta ya Ilham. Nah, yang barusan kita baca baru al-ghaib. Hamidun nama. Di sini dhamirnya huwa. Ada sekretarik? Bala, ya Ustaz. Huwa nama. Al-auladu namu. Apa ini dhamirnya, akhi? Hum. Hum. Hum namu. Aminatu namat. Apa dhamirnya ini? Hiya. Hiya. Hiya namat. Kemudian yang jama' al-banatu nimna. Apa dhamirnya di sini? Hunna. Hunna nimna. Ahsanta ya akhir kirim. Sehingga baru empat ini. Huwa. Hum. Hum. Hiya. Hiya. Hunna. Wadih, jelas? Wadih, insyaAllah. Huwa nama. Hum. Hum. Namu. Hiya. Namat. Namat. Hunna. Nimna. Nimna. Mana nama? Telah tidur. Telah tidur. Hamidun nama. Hamid telah tidur. Al-auladu namu. Anak-anak kecil telah tidur. Aminatu namat. Aminah telah tidur. Al-banatu nimna. Anak-anak perempuan telah tidur. Ahsanta ya akhil kirim. Mumtaz. Intahina minat dhamir al-ghaib. Wal'an nadukul ila dhamir al-mukhatab. Kita masuk sekarang ke dhamir yang kedua. Kata ganti orang kedua, al-mukhatab. Baik yang mudhakar maupun yang mu'annath. Baik yang mufrad maupun jama'. Hal mungkin an taqra' ya Ilham? Yumkinukan taqra'? Naam. Tafadhal, iqra'. Bismillah. Anta nimtu. Anta? Maratan thaniya, anta? Anta nimta. Nimta, naam. Antum nimtum. Antum nimtum, naam. Anti nimti. Naam. Antunna nimtunna. Nimtunna. Intahina min al-mukhatab. Tarjim. Anta nimta. Kamu telah tidur. Huna mudhakar wala mu'annath? Mudhakar. Jadi kamu laki-laki. Ayah, kamu laki-laki telah tidur. Iya, teruskan. Wasil. Kalian laki-laki telah tidur. Yang mana ini? Antum. Antum nimtum. Kalian laki-laki telah tidur. Nah, terus. Anti nimti. Kalian perempuan tidur. Dia kalian? Perempuan. Dia? Perempuan. Atau kamu? Dia. Anti. Dia atau kamu? Kamu. Nah. Kamu perempuan kamu telah? Kamu perempuan telah tidur. Nah. Antunna? Kamu. Jamak sekarang. Kalian perempuan telah tidur. Ahsant. Ahsant ayalham. Bakia ithnan. Tinggal dua lagi. Bakia fi'lan. Tafadhal ya akhil kirim. Ikra. Ana? Ana nimtu. Nahnu nimna. Nahnu nimna. Naam. Yang terakhir ini, yang dua ini apa ini? Al-mutakallim. Al-mutakallim. Ahsant. Maka selesai sudah. Tahina min kiraat at-tamrin as-sadis wal-ishrin. Kesimpulannya, al-khulasahuna di sini kita disuguhkan tasrif al-fi'lul madi al-fi'lul mu'talul ain. Baik dhamir al-ghaib, yang di sini ada empat. Ghaib. Ada yang mufrad, ada yang jama', ada yang mudhakar, ada yang mu'annath. Kemudian begitu pula al-mukhatab, begitu pula al-mutakallim. Nah. Dan ini sebagai patokan untuk tasrif yang berikutnya. Nah, sebagai patokan untuk tasrif fi'il yang lainnya. Nah. Maka siap, Ilham, kalau kita ganti dengan fi'il yang lain? Insyaallah. Nah, tapi sebelumnya mohon baca sekali lagi. At-tamrin as-sadis wal ashrur, baca sekali lagi. Tafadhal. Bismillah. At-tamrin as-sadis wa ishrun. Wal ishrun, naam. Ta'ammal ma yali. Naam. Tarjim. Tarjim. Perhatikan apa yang berikut. Perhatikan apa yang? Berikut. Yang berikut. Naam. Hamidun nama. Hamid telah tidur. Naam. Auladu namu. Maratan thaniya ya Ilham. Sekali lagi. Al-auladu namu. Namu. Ahsant. Anak laki-laki telah tidur. Naam. Ini jama', ala sekadarik? Bala, ya Ustaz. Nah, terus. Aminatu namat. Naam. Aminah telah tidur. Naam, adi mufrad mu'annath. Albanatu nimna. Nimna, naam. Anak perempuan telah tidur. Anak perempuan telah? Tidur. Telah tidur. Teruskan. Anta nimta. Naam. Kamu laki-laki telah tidur. Naam. Antum nimtum. Kamu laki-laki telah tidur. Sama dengan yang pertama kalau begitu terjemahannya. Kalian laki-laki. Naam. Kalian laki-laki telah tidur. Tidur. Naam. Wasir. Anti nimti. Kamu perempuan telah tidur. Antunna nimtunna. Kalian perempuan telah tidur. Naam. Ana nimtu. Saya telah tidur. Nahnu nimna. Kami telah tidur. Ahsanta ya akhil kirim. Syukran. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Naam, kita masuk ke at-tamrin as-sabi' wal-ishrun. Dengan tidak membuang waktu lagi, kita masuk ke at-tamrin as-sabi' wal-ishrun. Nah, ini sepertinya kita serahkan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu perintahnya di sini. Yaqul huna asnid khafa wa kada ila dhamairi kama fit tamrinis sabiq. Nah, asnid isnadkan, khafa fi'il khafa dan kada fi'il kada. Yang kedua-duanya sama wazannya dengan nama. Ini fa'ala yaf'alu. Ila dhamair isnadkan ke dhamir-dhamir, ke kata-kata ganti, kama sebagaimana fit tamrin as-sabiq, di latihan sebelumnya. Jadi buat seperti yang latihan 26 tadi. Mudah insyaallah. Boleh menggunakan dhamir, boleh menggunakan persis seperti ada dalam buku ini insyaallah, tidak jadi masalah. Nah, kita serahkan bagi alaikhu wa di rumah. Tafadhal ya akhi Abdul Ghaffar. Islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada. Berikutnya kita berikan kesempatan bagi Anda di manapun Anda berada untuk terhubung serta bergabung di pelajaran bahasa Arab malam hari ini dengan menghubungi melalui layanan telepon 0218236543. Silakan kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Aba Yusuf. Nama Yusuf dari Indramayu. Nama Aba Yusuf Indramayu. Ahlan wa sahlan ya Aba Yusuf. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Kaifa haluka anta? Ana bi khair alhamdulillah, masyaallah. Musta'id ya Aba Yusuf, siap malam ini antum baca fi'il yang pertama? Insyaallah. Naam. Yang mana fi'ilnya ya akhil kirim? Khafa. Khafa. Tafadhal. Huwa khawfa. Naam. Auladu khawfu. Antum pakai dhamir atau pakai isim zahir sebagaimana yang di buku? Naam dan afan dan. Labas. Khair insyaAllah. Huwa nama. Hum namu. Hum namu. Hiya namat. Naam. Kunna nimna. Ya akhil kirim, antum fi'il khawfa sekarang. Nama sudah lewat. Nanti kita masuk latihan ke-27 sekarang ya Aba Yusuf. Antum berarti sekarang fi'il khafa. Naam dan. Tafadhal. Huwa khafa. Naam. Hum khafu. Hum khafu. Hiya khafat. Naam. Kunna khifna. Khifna, sahih, khifna. Anta khifta. Naam. Antum khiftum. Ante khifti. Antuna khiftina. Khiftunna. Ante antuna khiftunna. Ana khiftu. Nahnu khiftna. Naam, ahsant. Bisa antum terjemahkan ya akhir kirim? Tolong diterjemahkan. Huwa khafa. Huwa khafa. Dia takut. Dia di sini mudzakkar wala muannats? Mudzakkar dan. Nah, dia laki-laki telah takut. Ya, laki-laki telah takut. Ya. Hum khofu. Mereka laki-laki telah takut. Ya. Hiya khafat. Hiya khafat. Naam. Dia perempuan telah takut. Naam. Kunna khifna. Khifna. Naam. Mereka perempuan telah takut. Ahsant. Anta khif. Anta khifta. Naam. Kamu telah takut. Kamu di sini mudzakkar wala muannats? Mudzakkar. Naam. Kamu laki-laki. Laki-laki telah takut. Naam. Antum khiftum. Kalian lelaki telah takut. Naam. Wasil. Anti khifti. Kamu perempuan telah takut. Antuna khiftunna. Kalian perempuan telah takut. Naam. Ana khiftu. Saya telah takut. Naam. Nuhnu khifna. Kami telah takut. Naam. Barakallahu fiik ya Aba Yusuf. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Abu Yusuf. Naam. Yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Indramayu. Tentunya berikutnya kami persilakan kembali untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kali ini dengan siapa dari mana? Ya, silakan. Naam, terputus kepada Allah. Baik, kita coba sapa kembali untuk penelpon maupun pendengar maupun pemirsa yang ingin berinteraksi bersama Ustaz ataupun menjawab latihan-latihan di malam hari ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dari Ibu Aminah. Ibu Aminah dari mana? Di Cilengsi. Di Cilengsi. Nah. Ibu Aminah, sebelumnya mungkin radionya atau TV-nya dikecilkan dulu. Ya, udah. Ada gema, ya. Baik. Siap Ibu Aminah? Ya, insyaallah. Berarti sekarang Ibu Aminah adalah fi'il kada. Naam. Tafadhali. Huwa kada. Naam. Hum kadu. Naam. Hiya kadat. Panjang pendeknya perhatikan. Hiya. Hiya kadat. Kadat. K-nya dipanjangkan sedikit. Hiya kadat. Naam. Hunna kidna. Hunna bagaimana? Kidna. Kidna. Naam, sahih. Anta kidta. Kidta. Naam. Antum kidtum. Kidtum. Naam. Anti kidti. Naam. Antuna kidtunna. Naam. Anna kidtu nahtu kidna. Nahnu kidna, sahih. Ma mana kada Ibu Aminah? Ana ladri. Kada hampir saja. Di antara makna kada hampir saja. Nanti akan ada contoh-contohnya di latihan ke-28 insyaallah. Qata. Qata. Ada al-asaf syadid. Baik. Mohon maaf Ummu Aminah atau Ibu Aminah dari Cilangsi terputus hubungan teleponnya. Tapi sudah sempat menyelesaikan jawaban alhamdulillah. Ya, alhamdulillah satu nomor sudah terjawab. Ya. Silakan bagi Ibu Aminah mungkin akan terhubung kembali atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang beliau. Kita angkat. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Silakan dengan siapa dari mana? Baik, terputus kembali. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan telepon, tentunya untuk berlatih di program bimbingan bahasa Arab malam hari ini. Makin, Mbak, makin. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Silakan sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dari Ummu Abdul Rahman di Padang. Di Padang. Ummu Abdul Rahman Padang. Ummu Abdul Rahman di Padang. Baik. Naam, salam. Nah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdul Rahman. Ahlan bik, Ustaz. Nah. Musta'iddah insyaallah, siap? Ya, Nah, ada dua fi'il di sini sekaligus, tidak mengapa Umu? Dua fi'il, ada khafa dan kada. Khafa dan kada, iya. Tafadhali. Langsung aja, Ustaz. Nah, tafadhali, silakan. Huwa khafa. Nah. Hum khafu. Naam. Hiya khafat. Naam. Hunna khafna. Hunna bagaimana? Hunna khifna. Khifna, naam. Anta khifta, antum khiftum. Anti khifti, antunna khiftunna. Ana khiftu, nahnu khifna. Naam. Kenapa tiba-tiba di akhir begitu cepatnya? Ummu Abdurrahman. Labas. Berikutnya, kada. Kada. Huwa kada, hum kadu, hiya kadat, hunna kitna. Naam. Anta kitta, antum kittum, anti kitti, antunna kittunna, ana kittu, nahnu kitna. Nahnu kidna. Naam, barakallahu fiik. Syukran, syukran ya Umm Abdurrahman. Mumtaz, masyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Umm Abdurrahman terhubung dari Padang yang telah bersama-sama atau mempraktikkan dari latihan di kesempatan malam hari ini. Masih di latihan ke-26, Ustaz. Nah, 27. Nah, satu lagi. Satu lagi. Satu penerapan lagi. Tafadhol. Baik. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung kembali sebelum kita lanjutkan untuk latihan berikutnya. Ya, halo. Silakan. Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Silakan. Dan tentunya Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Baik, kembali di layanan telepon untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami menjawab dari latihan ke-27. Nah, halo. Silakan. Ya, terputus kembali. Kita masih membuka kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami sebagaimana telah diawali ataupun dicontohkan pula oleh beberapa ikhwah di layanan telepon sebelumnya. 6. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Ya, terputus kembali. Adapun fiil untuk di kesempatan ini berikutnya? Nah, memang cuma tinggal dua saja. Khafa dan kada. Kita minta ala ilham saja di studio. Nah, mengulang kembali. Khafa dan kada. Dimana takul masya Allah. Takul alhamdulillah. Bismillah. Naam. Hamidun khafa. Naam. Al-awladu khafu. Naam. Aminatu khafat. Naam. Al-banatu khiftum. Ah. Khifna. Khifna. Naam. Anta khifta. Naam. Antum khiftum. Anti khifti. Antunna khiftunna. Naam. Ana khiftu. Nahnu khifna. Nah, khifna agak panjang. Nahnu khifna. Naam. Terakhir, satu lagi, kada. Hamidun kada. Al-awladu kadu. Aminatu kadat. Al-banatu kidna. Naam. Anta kidta. Naam. Antum kidtum. Anti kidti. Antunna kidtunna. Ana kidtu. Nahnu kidna. Ah, nanya agak panjang. Nahnu kidna. Naam, syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Selesai sudah at-tamrin as-sabi wal-ashrun. Kita masuk ke at-tamrin as-famin wal-ashrun. Di sini perintahnya di at-tamrin as-famin wal-ashrun. Iqra ma yali. Iqra ma yali. Ma mana iqra ma yali? Bacalah. baca apa yang berikut. Di sini tidak ada soal yang perlu dijawab. Latihan 28 ini hanya contoh-contoh dari penggunaan fi'il mu'talul ain di dalam kalimat sempurna. Saya bacakan nomor 1. Kita perhatikan bersama, kemudian setelah itu kita beri kesempatan langsung saja bagi ikhwan akhwat di rumah untuk bisa membaca nomor-nomor berikutnya. Ada 7 contoh di sini, ada 7 al-amthilah. Al-awwal, nama akhi fis-sa'atil 'ashirati wa ana nimtu ba'dahu biqalilin. أعيد القراءة. نام أخي في الساعة العاشرة وأنا نمت بعده بقليل. Di sini anda melihat mana fi'il mu'talul ain di sini ikhwan? Nama. Dan madhkur marratain. Tersebutkan 2 kali di sini. Yang pertama di awal nama akhi, nama di sini dhamirnya apa ini? Huwa. Berarti nama akhi, saudaraku telah tidur fis sa'atil 'ashirati, di atau pada jam 10. Wa ana nimtu, diulang kembali fi'il mu'talul ainnya ya ikhwan. Sekarang dengan dhamir ana. Wa ana nimtu ba'dahu biqalilin, dan saya tidur setelahnya biqalilin sebentar kemudian. Setelahnya. Naam, sebentar kemudian setelahnya. Naam. Fahimtum? Fahimtum insyaallah ikhwan? Fahimna insyaallah. Baik. Hadza kamithal wa ba'da dzalika naftah al-majal lil mustami'in wal mushahidin. Tafadhal ya akhi al-karim. Nah, تريد أن تجرب رقم الثاني يا إلهام؟ تريد أن تقرأ رقم الثاني؟ نمبر 2 silakan. تفضل. الثاني. نعم. لا تسرع في القراءة، لا تتعجل. Jangan terburu-buru bacaannya. Mata nimtunna apa ini? Al-barihata ya akhwati. Akhwati dipanjangkan. Mata nimtunna Al-barihata ya akhwati. Naam. Nimna ba'da muntasafi layla. Ba'da muntasafi layli. Sekali lagi. Nimna ba'da muntasafi layli. Naam. Nimna ba'da muntasafi layli. Terjem. Mata, mana mata? Kapan? Nimtunna. Apa dhamirnya di sini? Nimtunna. Antunna. Berarti bagaimana terjemahannya? Kapan kalian perempuan? Al-barihata. Kapan apa ini? Liburan. Kapan tidur? Oh. Nimtunna belum diterjemahkan tadi ya Ilham. Kapan kalian tidur? Kapan kalian perempuan tidur? Al-barihata tadi malam. Kalau kita katakan al-barihata sekarang, itu berarti kemarin malam. Kalau kita katakan sekarang al-barihah, maksudnya apa? Kemarin malam. Teruskan. Ya akhwati. Mana ya akhwati? Saudaraku. Wahai saudara perempuanku. Saudari-saudariku. Naam. Nimna, teruskan. Nimna, kami tidur setelah muntasafil lail. Muntasaf, pertengahan. Naam, muntasafil lail, pertengahan malam. Berarti kapan tidurnya ini? Kami tidur setelah tengah malam. Naam, masya Allah. Syukur, syukur ya Ilham. Jazakallah khair. Abu Abdillah, mau coba nomor 3? Tafadhal. Bismillah. Bismillah. Al-Thalith. Hiftu barda. Disambung. Hiftul barda. Hiftul barda falam ya ukhrij akhruj akhruj minal bayi minal bayitil minal bayti minal bayti al yaum al yauma al yauma. Naam, ulang sekali lagi, perbaiki harokatnya. Hiftul hiftul barda falam falam ah bagaimana tadi falam akhruj falam akhruj kasih harokat falam akhruj minal baiti al yaumi al yauma al yauma. Nah, apa artinya ini khiftul barda, saya takut terkena dingin. Al barda dingin, saya takut dengan cuaca dingin. Falam akhruj, maka saya tidak keluar. Jadi, minal baiti dari rumah, rumah al yauma pada hari ini. Nah, faham tum? Mana al barda di sini? Al bard buruda yani. Naam, cuaca dingin. Nah, jazakallah khair ya Abu Abdullah. Alhamdulillah. Naftah al-majal al-mustamir al-mushahidin. Tafadhal ya Akh Abdul Ghaffar. Tayyib san. Khotol Islam pendengar di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba atau membaca di nomor berikutnya di halaman 190 di nomor keempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dari Solo, nampaknya. Ya, naam. Umma Abdullah. Naam. Naam. Naam. Saud Ma'ruf. Ahlan wa sahlan ya Umma Abdullah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Wa ana bi khair walhamdulillah. Naam. Syukran. Tafadhali ya Umma Abdullah. Rakam iqra'i rakam ar-rabi' wal-khamis. رقم الرابع. نعم والخامس كذلك. نعم. لما سمعت هذا الخبر كتو تبكي. نعم مرة ثانية سكالاجي. لما سمعت هذا الخبر كتو أبكي. كتو أبكي. ترجم. سأيا sebelum mendengar kabar ini. Naam. Lama artinya ketika. Ketika aku mendengar berita ini, iya. Aku hampir menangis. Naam, gitu aku hampir abki menangis. Ma ainal fi'il mu'tal di sini ya Umma Abdullah? Gitu. Dhamirnya apa ini? Gitu. Kada. Dhamirnya apa di kid itu? Ana. Hua? Kalau huanya bagaimana? Wakada. Kitu di sini, domirnya sekali lagi apa? Ana. Syukuran. Wasili. Al-Khamis. Astastaruka hadha. Naam. Yunantu daftari bakitu aktubu alaihi as disambung ismi nah waqittu aktubu alaihi ismi naam alaihi ismi, kita sambung hi langsung ke sin. Mengapa demikian ya Umma Abdullah? Di mana ada hamzahnya sama naam hamzahnya di sini hamzah wasal jika di tengah maka tidak dibaca. Naam. Sekali lagi, Umm. Tafadhali. Atas taruka ada dengan tuhu daftari. Waktu itu aktubu alaihismi. Alaihismi. Naam. Terjemahkan. Apakah ini bukumu, buku tulismu? Naam. Saya mengira ini buku tulisku. Hampir saja aku menulis nama di atasnya. Naam, hampir saja saya menulis nama di atasnya. Naam. Aina al-fi'l al-mu'tal huna? Kit, kata kitu ya. Naam, masih kitu. Masih kit, itu. Sahih, masih gitu. Naam, ahsant. Ahsant ya Umma Abdullah, cukup. Syukran wa jazakillahu khairan ala al-musyarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Telah terhubung dari Solo, Umma Abdullah di malam hari ini. Nah, kita masih menyisakan waktu untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nah, sudah. Silakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di latihan atau menjawab latihan di malam hari ini. Tentunya di layanan telepon kami 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, mohon dikecilkan Ibu ya volume radio atau televisinya. Baik. Nah, silakan. Ya, Ibu Mutmainah ya dari Jakarta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6. Oh, Ibu Mutmainah, mohon dikecilkan dulu suara televisinya. Ibu Mutmainah, mohon dikecilkan dulu suara televisinya. Ya, sudah. Sudah, iya. Ya, dikecilkan hingga tidak terdengar ya dari sana ya. Benar-benar dikecilkan suaranya. Karena terjadi pantulan. Nah, masih terhubung? Ya, nampaknya terputus. Mohon maaf untuk Ibu Mutmainah dan para pendengar maupun pemirsa ketika sudah terhubung di layanan telepon bersama kami di studio, mohon segera untuk mengecilkan volume radio atau televisinya sehingga tidak mengganggu dari interaksi kami. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Dengan siapa, dari mana? Ibu Rianti, Tangerang. Iya, Ibu Rianti dari Tangerang. Ibu siapa, Bu? Rizna Julianti. Enam. Ibu oh, Rizna. Ya, ya. Saya mau nomor 3, Pak. Silakan. Mau nomor 3. Ya. Kiftu barda walam akrud falam minal baiti. Falam. Ibu, gimana? Saya bacakan, Ibu dengarkan. Saya tahu kondisi Ibu. Ya, Ibu dengarkan, saya bacakan. Ya. Ibu ikuti. Ya. Siap? Sebelumnya tolong dikecilkan dulu suara televisi atau radionya. Ada pantulan yang cukup mengganggu. Ya. Halo? Sudah dimatikan televisi atau radionya? Sudah dikecilkan. Baik. Diikuti saya, Bu siapa tadi? Rizna Julianti. Bu Rizna, ikuti saya. Ya. Khiftul barda. Khiftul barda. Falam akhruj minal baiti. Al yauma. Khiftul barda falam akhruj minal yauma al baiti. Nah, dengarkan dulu, Bu. Ya, Ibu. Ya, ya. Dengarkan dulu, saya belum selesai. Ya. Kita lanjutkan. Falam akhruj minal baiti, ayo. Ya, falam akhruj minal baiti al yauma. Al yauma. Naam, al yauma di akhir. Khiftul barda falam akhruj minal baiti al yauma. Mumtaz. Masih ingat tadi terjemahannya apa? Kami takut keluar rumah. Khiftu, saya takut. Saya takut al barda ke keluar. La, al barda dingin artinya. Saya takut dingin. Naam. Falam akhruj, maka saya takut dingin, maka falam akhruj, saya tidak keluar. Saya takut dingin, maka saya tidak keluar dari rumah. Al yauma. Terakhir al yauma. Apa tadi? Al yauma? Al yauma apa ya? Hari ini. Saya takut dingin. Gimana tadi? Gimana, Pak? Nah, dengarkan dulu, Bu Rizna. Iya, ya. Sudah benar terjemahannya. Iya. Dan nanti insya Allah, nanti ke depan dengarkan dulu, kemudian baru nanti ikuti saya nanti insya Allah. Sementara cukup dulu. Syukran. Syukran wa jazakillahu khairan. Baik, terima kasih telah terhubung dari Tangerang di kesempatan malam hari ini. Baik, kita masih membahas di latihan ke-28 ini saat, untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya tentunya. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung pula di malam hari ini di 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Silakan. Nah, Anda yang baru saja terhubung ataupun baru saja bergabung bersama kami di program bimbingan bahasa Arab jilid kedua di kitab Dursugo ini dapat membuka pada halaman ke-190. Kita masih membahas di latihan ke-28 di halaman ini. Silakan. Iya, kita sapa kembali di 021 823 6543. Naam. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ana Abu Muhammad, Ustaz. In Bekasi. Dari Bekasi. Abu Muhammad. Naam, Abu Muhammad. Naam, ahlan wa sahlan ya Abu Muhammad. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, Ustaz. Naam, ini sepertinya pertama kalinya Pak Abu Muhammad ikut menelepon. Lah, akitu asari, Ustaz. Hada athani, Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalam. Tafadhal ya Abu Muhammad. Ma'akal kitab? La tad. Anta tushahid at-tilfaz wala tastami' an radio? Anta tushahid at-tilfaz? Min tilfaz. Taib. Ana sa'urika al-kitab. Ala shasa. Khalas? Ra'ayta? Khalas ra'ayta. Ikra rakam al-rabi'. لا لا انتهينا من الرابع والخامس السادس أقصد السادس والسابع تفضل السادس السادس والسابع كذلك نعم تفضل نعم منا قبل قليل نعم مرة ثانية أنا ما في بنات نعم hidupkan semua harakatnya. Al-banatu wala al-banata wala al-banati. Alamati al-banatu. Naam. Naam, nimna qabla qalil. Qabla qalilun wala qabla qalilan. Qabla qalilin. Qabla qalilin, naam. Sekali lagi, ikra' maratan thaniya. Alamati al-banatu. Nah, hidupkan semua harakatnya. Nah, terjem. Apakah anak-anak sudah tidur? Nah. Nah, nimna qabla qalil. Naam, ya. Ya, kita qabla qalil. Nimna bukan kita di situ. Domirnya apa di situ? Ya, anak-anak, anak baru saya tidur, Ustaz. Naam. Nimna mereka di sini domirnya adalah hunna. Mereka perempuan qabla qalil baru saja tidur. Ya, mereka baru saja tidur. Naam. Nah, dengarkan melalui gagang teleponnya saja, Pak Abu Muhammad. Bukan melalui televisinya, dengarkan dari gagang teleponnya. Baik, nah, ada ini, ada jeda kalau antum mengikuti dari televisi. Ikuti dari gagang telepon. Nah, kalau siap. Baik. As-sabi, silakan. As-sabi. Mimtul barihata mubakiran. Naam, sekali lagi. Mimtul barihata mubakiran. Mubakiran, mumtaz. Tarjim. Ayat saya semalam tidur di awal waktu. Bagaimana? Saya semalam tidur lebih cepat. Naam, saya tadi malam tidur lebih cepat atau awal waktu. Naam, iya. Sahih. Jazakallah khair ya Bapak Muhammad. Wa iyyaka. Barakallahu fiik. Nantadirukum insyaallah fil muhadaratil qadimah insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah hayyakallah. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian. Terima kasih Abu Muhammad yang telah terhubung dari Kota Bekasi. Baik Ustaz. Nah. Kita ulang kembali latihannya. Tafadhol. Dari nomor pertama kembali di latihan ke-28 ini pada halaman ke-189. Anda yang ingin terhubung di layanan telepon, kita persilakan 0218236543. Baik, silakan. Halo. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Hana di Bekasi, Ustaz. Di Bekasi ya, kembali. Ummu Hana. Ahlan wa sahlan ya Ummu Hana. Ahlan bika ya Ustaz. Siap, Ummu Hana? Insyaallah, Ustaz. Tidak keberatan kalau tiga soal sekaligus? Insya Allah. Dapat dari. Ikra' mayali. Naam, ikra' mayali. Al-awwal. Nama akhi fisa'atil asyirati. Naam. Wa ana nimtu ba'dahu biqalilin. Naam, sahih. Dia telah tidur saudaraku. Nah, berarti di situ dianya tidak usah disebut. Saudaraku telah tidur. Saudaraku telah tidur di jam 10. Nah. Dan saya telah tidur setelahnya. Nah, setelahnya? Sebentar kemudian. Sebentar kemudian. Ahsanti. Terus. Asani mata nimtunna albari albari hatta ya akhawati. Naam. Akhawati kha. Akhawati. Naam. Nimna ba'da muntasafil al-laili. Naam, disambung ba'da muntasafil. Nimna ba'da muntasafil laili. Naam, ahsanti. Tarjimi. Kapan kamu perempuan ya, Ustaz? Nah, di sini antunna. Dhamirnya? Kamu perempuan. Kalian perempuan. Kalian perempuan. Nah. Kapan kalian perempuan tidur? Tidur. Kemarin malam, wahai saudara-saudaraku. Nah, wahai saudari-saudariku. Wahai saudari-saudariku. Nah, di sini akhwat. Nah. Nimna kami. Kami tidur setelah pertengahan malam. Naam. Muntasafil lail, pertengahan malam. Ahsanti. Teruskan. Ats-tsalits. Khiftu langsung sambung ya Ustaz. Nah, disambung. Khiftul barda falam akhruj minal baiti al-yauma. Naam. Saya telah takut cuaca dingin. Naam. Maka saya tidak keluar dari rumah hari ini. Naam, ahsanti. Dari tiga soal yang barusan dibaca Ummu Hana. Ya. Nomor 1 dan nomor 2. Di situ fi'il mu'talalnya apa bentuknya ini? Mana fi'il mu'talalnya? Di nomor 1 dan 2? Nama. Nama. Di nomor 3? Yang nomor 3 nimtunna sama nimna. Nomor 3? Nomor 3-nya khiftu. Khiftu. Naam, syukran. Syukran ya Ummu Hana. Afal. Syukran wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah terhubung dari Kota Bekasi, Ummu Hana. Nah, berikutnya ya, masih tersisa beberapa nomor di latihan ke-28 ini tentunya bagi Anda yang ingin terhubung, silakan dan kita coba sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Dengan Ahbab di Kabupaten Gayo Luas. Nah, di mana itu Bapak Ahbab? Ahbab ya, di mana itu Pak? Aceh. Oh Aceh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan marhaban. Hadhihi awwal marra ittisal min Aceh. Nah. Ini pertama kalinya telepon dari Aceh, Pak Ahbab. Jazakallah. Masya Allah. Hayyakallah Pak Ahbab. Pak Ahbab, nurid an taqra, turid an taqra ma'ana? Naam, insya Allah. Ma'aka al-kitab? Insya Allah. Baik. Iqra الرابع والخامس والسادس والسابع إن شاء أربعة مباشرة الأربعة الأمثلة تفضل لما سمعت هذا الخبر لما سمعت هذا الخبر واصل كدت أبكي مرة ثانية فأبد سكالجي لما سمعت هذا الخبر كدت أبكي نعم ما معنى هذه الجملة Sebelum aku mendengar berita ini, ketika lama di sini ketika. Ketika aku mendengar berita ini, hampir saja aku menangis. Ahsanta ya Pak Ahbab. Al-khamis, tafadhal. Adaftaruka. Adaftaruka. Kemudian dipisah daftaruka. Itu dua kata. Adaftaruka. Hada. Naam. Zonantuhu. Daftari. Naam. Wakitu. Aktubu ilaihi amsi. Aktubu alaihi amsi. Ismi. Laysa asmi. Ismi, naam. Naam. Maratan thaniya, Pak Ahbab. Adaftaruka hadha. Zonantuhu daftari. Naam. Kittu. Wa, ada wa yang tertinggal di situ. Wa kittu. Naam. Teruskan. Aktubu alaihi ismi. Alaihi ismi. Naam. Ahsant. Ma maknaha? Terjim law samahat. Apakah ini daftar buku tulismu? Apakah ini buku tulismu? Apakah ini buku tulismu? Naam. Saya menyangka daftari buku tulis saya. Ini saya menyangka ini buku tulisku. Naam. Dan saya menulis gitu hampir saja dan hampir saja saya menulis namaku. Naam, ahsanta Pak Ahbab. Barakallahu fiik. Cukup Pak Ahbab, dua soal saja kemudian nanti insyaallah ditunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik. Nah, syukran Pak Ahbab. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Naam. ننتظركم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. إلى اللقاء إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب ما شاء الله الحمد لله. Terima kasih Pak Ahbab yang telah terhubung dari Aceh. Masya Allah di malam hari ini. Dan masih tersisa beberapa nomor yang telah dibaca dari kesempatan yang telah diberikan kepada Pak Ahbab tadi. Tentunya ada yang terhubung kembali di malam hari ini. dapat menghubungi di layanan lain telepon 021-823-6543 nomor 6 dan nomor 7. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Miris Najul Yanti, Pak. Saya boleh belajar lagi nggak, Pak? Iya, mohon maaf. Kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya ya, Ibu Risna. Cukup satu kesempatan saja. Taib. Barakallahu fiik. Nah, kita berikan kesempatan kepada para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat Anda dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Silakan. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Ayi. Dari mana, Bapak? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Nah, siapa tadi namanya? Bapak siapa tadi? Ibu Ayi di Sukabumi. Ibu Ayi. Ibu Ayi. Nah. Ibu Ayi di Sukabumi. Iya. Betul namanya itu, Ibu? Ibu Ayi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Iya, silakan. Silakan. Siapa ini? Iya, silakan. Silakan. Siapa ini? Ya, saya Ibu Ayi dari Sukabumi. Iya. Nah, Ibu Ayi siap mau belajar malam ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayi mau siap belajar malam ini? Iya, saya ikut belajar. Iya, ada bukunya Ibu Ayi? Enggak ada. Ada. Ibu Ayi pakai televisi sepertinya menontonnya. Iya, iya, saya pakai televisi. Silakan, terlihat di layar? Ya, insyaallah. Silakan. Nomor 6 Ibu Ayi, as-sadis dan as-sabi. Iya. Anamatil banatu. Naam, Masya Allah. Naam, nimna qabla qalilin. Masya Allah, Masya Allah. Kira'a mumtaza. Tak tarjimi law samahti. Silakan diterjemahkan Ibu Ayi. Apakah anak-anak telah tidur? Iya, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan telah tidur? Iya. Mereka telah tidur. Mereka telah tidur. Baru saja. Baru saja, baru saja. Nah, baru saja. Ahsant. Satu lagi, satu lagi, Ibu. As-sabi sekarang. Nimtul barihata mubakiran. Naam. Tarjim. Saya tidur malam tadi. Tidur malam tadi. Dengar awang. Mubakiran. Bagaimana tadi terjemahannya mubakiran? Waktu awal. Waktu awal, iya. Lebih... lebih awal. Barakallahu fiik. Lebih awal. Naam, naam. Sahih, sahih, sahih. Naam. Iya. Ibu Ayi, dari mana belajar bahasa Arabnya? Iya. Ibu Ayi, dari mana belajar bahasa Arabnya? Dari pesantren. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ibu Ayi. Jazakillah khair sudah ikut malam ini. Ditunggu insya Allah teleponnya di... Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana. Teman yang akan datang, insya Allah. Syukuran. Ya, syukran barakallah. Ya, terima kasih Ibu Ayi Jazakillah khair atas kebersamaannya di malam hari ini. Telah terhubung dari kota dari Sukabumi. Sukabumi. Nah. Nah. Alhamdulillah telah menyelesaikan latihan di malam hari ini, Ustaz. Iya, alhamdulillah selesai sudah. Nah. Dan kiranya cukup sampai sini dulu. Abdul Ghaffar, waktu juga sudah cukup larut. Nah, silakan istirahat. Insyaallah kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya latihan 29. Ya, sebagai penutup, apa yang sudah kita bahas hari ini alhamdulillah cukup banyak. Kita sudah bagian terakhir daripada wazan al-fi'lul mu'talul 'ain. Yang mana yang wazan yang terakhir adalah wazan yang ketiga adalah fa'ala yafa'alu. Seperti misalnya di sini ada nama yanamu, kemudian ada khafa yakhafu, dan tadi barusan ada kada yakadu dan beberapa fi'il yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua insyaallah bermanfaat buat kita semua. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, kita akan bahas al-fi'il mudhari'nya insyaallah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.